Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita baca penjelasan beliau, yakni Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala, tentang penyelisihan Asy'ariyah, demikian pula Karramiyah, seputar kalamullah. Setelah mereka menyepakati bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Cuman khilafnya dari sisi mana? Khilafnya dari sisi mana? Nah, mereka menyatakan bahwasanya kalam Allah itu apa? Kalam qa'imun bi nafsillah, yaitu sesuatu yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang ada di kita ini itu hanyalah ibarat. Jadi sebenarnya kesepakatan mereka dengan ahli sunnah kesepakatan yang semu. Dalam kesepakatan yang semu. Karena akhirnya juga apa? Menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang menunjukkan kebingungan orang-orang Asy'ariyah, demikian pula Karramiyah. Sekarang kita lanjutkan. Qala walladhi yadullu alaihi kalamu at-tahawi rahimahullah annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idha sya'a kaifa sya'a wa anna naw'a kalamihi qadim. Ini jelas ya, telah berulang-ulang yang ditunjukkan oleh perkataan Imam at-tahawi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yazal mutakalliman, yaitu senantiasa na'am berbicara, dalam artian disifati dengan sifat kalam, tidak pernah disifati dengan ambisu. Apabila Allah menghendaki, Allah berucap sebagaimana yang Dia kehendaki dengan kaifiyah yang Allah kehendaki. Dan nau'u kalam, yaitu jenis dari kalam itu sifatnya apa? Qadim. Maksudnya di sini Allah disifati dengan sifat kalam secara apa? Azali. Jenisnya azali, ikhwan. Walaupun nam ahad, yaitu masing-masing dari kalam Allah disifati dengan apa? Hadis. Nam sesuai dengan kehendak Allah di waktu yang Allah tentukan. Wa kadzalika dhahiru kalamil Imam Abi Hanifah rahimahullah fil fiqhil akbar. Demikian pula zahir dari kalam Abu Hanifah. Fa innahu qala wal Qur'anu fil masahifi maktubun wa fil qulubi mahfuzun wa 'alal alsuni maqru'un. Dan Al-Qur'an di mushaf-mushaf tertulis dan di hati-hati terhafal dan di lisan-lisan terbaca. Wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam munazzalun wa lafduna bil Qur'ani makhluq. Wal Qur'anu ghairu makhluk. Dan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tersebut diturunkan dan pelafadzan kami. Ya, pelafadzan kami ini yang diinginkan dengan lafdzuna bil Qur'ani makhluk dalam kalimat ini. Pelafadzan kami terhadap Al-Qur'an ini berarti pengucapannya. Berarti apa? Yang dimaksud pelafadzan kami Maksudnya perbuatan kami melafadzkan Al-Quran itulah yang diinginkan di sini, yaitu berarti apa itu, makhluk atau ghairu makhluk? Makhluk, karena na'am pelafadzan kita, pelafadzan manusia ketika membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu ghairu makhluk. Al-Quran ghairu makhluk. Berarti yang dilafadzkan, paham? Yang dilafadzkan yaitu Al-Quran, maka makhluk atau ghairu makhluk wahyu? Makhluk atau ghairu makhluk? Bingung. Ya. Pelafadzan yaitu perbuatan kita melafadzkan Al-Quran ini makhluk atau ghairu makhluk? Hah? Pahami dulu. Konsentrasi. Jangan digubris sama anak-anak. Pelafadzan yaitu apa? Ketika kita mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran, pelafadzan kita, pengucapan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu makhluk atau ghairu makhluk? Makhluk, kenapa? Kenapa kok makhluk ke pemahaman? Karena itu perbuatan hamba. Ya kan? Perbuatan hamba. Sedangkan yang dilafadzkan, yang dilafadzkan berarti apa? Al-Quran itu, ya kan? Maka makhluk atau ghairu makhluk? Hudzaifah, ghairu makhluk. Taib. Nah, kalimat ini ikhwan fillah dikarenakan ada ijmal padanya, yaitu lafduna bil Qur'ani makhluk. Nah, maka dulu menjadi tunggangan ahli bid'ah. Nah, dengan masalah yang masyhur di zaman Imam Ahmad ikhwanifillah yang dicetuskan oleh Husain Al-Karabisi. Nah, munculnya masalah lafzi bil Qur'an makhluk ini setelah melemahnya kekuatan Mu'tazilah yang apa? Yang memaksakan keyakinan Al-Qur'an makhluk. Paham? Nah, ketika sudah menguat keyakinan ahli sunnah bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk, maka mereka apa? Mundur sedikit, kemudian memunculkan syubhat baru, yaitu dengan istilah apa? Lafzi bil Qur'an makhluk. Paham? Nah, karena apa? Kalimat ijmal, ya kalimat yang mujmal sebagaimana telah kita lewati, merupakan tunggangan ahli bid'ah. Sehingga mereka setelah itu bertanya kepada banyak manusia, lafzi bil Qur'an makhluk au ghairu makhluk? Taib. Nah, makanya memunculkan khilaf lagi. Ahlul bid'ah demikian, inginnya senantiasa apa? Menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang pertama kali memunculkan masalah ini siapa? Siapa tadi? Iqbal? Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi. Yang kemudian dibid'ahkan, ya dihukumi sebagai ahlul bid'ah oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan disepakati oleh sekitar 45 orang ulama di zaman itu yang mentamti' Husain Al-Karabisi ini. Kenapa? Dikarenakan pada kalimat tersebut ada apa? Ada ijmal. Sebab perkataan lafzi bil Qur'an makhluk, ikhwan. Ya, perkataan lafzi bil Qur'an ini ada sisi apa? Ijmalnya. Nah, ijmalnya dari mana? Sebab ada dua kemungkinan, ikhwan. Lafzi bermakna isim maf'ul atau bermakna masdar. Kedua-duanya bisa. Ketika seorang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk dan dia menginginkan isim maf'ul, berarti maknanya apa? Al-malfuz. Paham? Malfuzi, yaitu berarti yang aku lafadzkan. Nah, al-malfuz berarti kalau yang diinginkan isim maf'ul, maka bermakna al-makruh. Baik, al-makruh. Maka kalau kemudian orang menjawab lafzi bil Qur'an makhluk atau ghairu makhluk, yang ini enggak paham, jebakan tersebut kemudian mengatakan, oh makhluk. Padahal yang diinginkan oleh penanya isim maf'ul, ya kan, al-malfud. Sehingga terjatuh dalam kebatilan. Sehingga mengecoh awamun nas. Ini makna pertama. Kemudian makna kedua bisa bermakna masdar. Berarti apa? Kalau lafzi bermakna masdar berarti bermakna talaffuz, pengucapannya. Taib lafat dan pengucapannya. Yaitu gerakan-gerakan dan lidah dari orang yang membaca ketika membaca Al-Quran. Maka berarti maknanya harokati wa fi'li makhluk. Benar atau salah kalau seperti ini? Hah? Ketika seorang nam dikatakan lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk, kemudian nam mengatakan ghairu makhluk. Salah juga. Kenapa? Kalau dikatakan ghairu makhluk, wong yang tak maksudkan adalah apa? Adalah harakati wa fi'li, gerakan mulutku dan perbuatanku. Nah, dijawab akhirnya terjebak lagi, dia mengatakan ghairu makhluk. Harusnya mengatakan makhluk. Ya. Jangan puyeng. Ya. Ada dua kemungkinan ini. Jadi, lafzi bil Quran makhluk ghairu makhluk, nam permasalahan mubtada. Taib yang dimunculkan oleh Husain Al-Karabisi ya untuk menjebak dan menipu daya kaum muslimin. Dan orang-orang Jahmiyah apabila mengungkapkan dengan ungkapan ini lafzi bil Quran makhluk, maka sungguhnya yang mereka inginkan adalah apa? Makna al-malfuz, yaitu makna berupa isim maf'ul. Berarti yang diinginkan Al-Quran. Taib. Dan di sana ada sederetan para a'immah yang mengungkapkan ketika ketika santer ya keyakinan Mu'tazilah Al-Qur'an makhluk, kemudian seperti Abu Hatim dan Abdullah bin Sa'id Al-Asyaj, demikian pula Muhammad bin Dawud Al-Misisi mengatakan al-fadhuna bil Qur'an ghairu makhluk. Pelafatan-pelafatan kami terhadap Al-Qur'an bukan makhluk. Yang mereka inginkan apa? Mereka inginkan bermakna masdar sebagai bantahan untuk Jahmiyah. Ini maksud para a'immah. Kalau ungkapan itu muncul dari para a'immah, maka yang dimaksud adalah apa? Adalah pelafatan, yaitu perbuatannya. Nah, inilah yang kemudian ikhwan na'am mengenai Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam fitnah yang terjadi antara beliau dengan siapa? Hah? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, paham? Nah, ketika beliau menjelaskan tentang khalq af'alil ibad, tentang apa? Bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk, di antaranya ini. Akhirnya sampailah kepada Imam Az-Zuhli dengan pelaporan yang na'am tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Paham? Akhirnya ditarik pada makna yang diinginkan oleh Jahmiyah. Sehingga saat itu Imam Bukhari ditahdir. Maka tidak boleh dihadiri majelisnya. Naam. Sambil tidak ada yang berani menghadiri majelis Imam Bukhari, naam, di antara yang tetap menghadiri Imam Muslim rahimahullah. Tidak peduli dengan tahdir dari Imam Bukhari, karena beliau tahu naam bahwasanya tahdir tersebut tidak hak berkaitan dengan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Taim. Sehingga ini lafal-lafal yang mujmal seperti ini kita harus tahu dan kita harus menjauh darinya, kawan. Sehingga ibarat yang paling bagus ketika mengungkapkan ini adalah apa? Bahwasanya kalamullah na'am wahyuhu wa tanziluhu bi alfadhihi wa ma'ani wa af'alul ibadi wa aswatuhum makhluqah wal'abdu yakra'ul Qur'an fassawtu sawtul qari' wal kalamu kalamul bari. Nah, ini yang kemudian menjadi ungkapan para imah. Saut sautul qari, ketika membaca saut sautul qari, suara-suara orang yang membaca, berarti makhluk, ya kan? Wal kalam kalamul bari, dan kalam yang dibaca itu adalah kalamul bari, yaitu kalamullahi tabaraka wa taala. Naam. Wa ma dzakara Allahu fil Qur'ani an Musa alaihi salam wa ghairihi wa an Fir'aun wa Iblis fa inna dzalika kalamullahi ikhbaran anhum. Naam. Adapun apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dari perkataan Musa dan yang lainnya, juga dari perkataan Fir'aun, Iblis dan yang lainnya, maka sungguhnya itu adalah kalamullah dalam konteks pengkhabaran tentang apa? Perkataan mereka-mereka ini, baik Musa maupun yang lainnya. Baik. Jadi yang ada dalam Al-Quran ketika Allah mengkhabarkan perkataan Musa, Fir'aun, Iblis dan yang lainnya, maka nah, itu adalah kalamullah dalam konteks pengkhabaran perkataan mereka-mereka. Paham? Baik. Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhlukin makhlukun wal Qur'anu kalamullahi la kalamuhum. Dan perkataan Musa dan yang lainnya dari kalangan makhluk itu sebenarnya makhluk. Paham? Dan Quran itu kalamullah, bukan kalam mereka. Baik. Nah, di sini ya kawan, perlu dipahami. Nah, bahwasanya kalam telah kita lewati dulu, kalam perkataan itu dinisbahkan kepada yang mengatakan pertama kali, ya tidak? Mungkin muncul iskal, kenapa perkataan Musa yang ada dalam Al-Qur'an itu juga apa? Yang dikhabarkan oleh Allah adalah kalamullah. Paham? Paham enggak? Ketika Allah mengkhabarkan nah perkataan Musa di dalam Al-Qur'an, maka lafaz itu kemudian semua dinisbahkan dalam kalamullah. Paham? Baik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya memang kalam nah dinisbahkan kepada yang mengawalinya. Adapun apabila telah diubah hurufnya dan susunannya bersamaan dengan nah penjagaan terhadap makna, maka nah lafaz dan huruf-huruf tersebut dinisbahkan kepada apa? Kepada yang menyusunnya, kan? Sehingga dinisbahkan dari sisi makna kepada yang mengucapkan pertama kali, dari sisi susunan, na'am, pelafatan, na'am, lafat-lafatnya dinisbahkan kepada yang apa? Yang menyusunnya. Ini sebagaimana yang Allah khabarkan, wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Maka ini sifat khabaran. Allah khabarkan. Maka ketika kita mencuplik ini, ya, na'am, mulai dari wa qala Musa ini berarti kalamullah. Paham? Kemudian inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum ini apa? Asalnya perkataan Musa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an. Naam. Yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an. Berarti makhluk. Ada makhluk di dalam Al-Qur'an berarti atau gimana? Nah, ini masalahnya tadi, ya kan? Semua kalamullah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah naam mengkhabarkannya kepada kita, maka semua yang ada di dalam Al-Qur'an naam kalamullah. Jadi dinisbahkan kepada Allah sebagai kalamnya dari sisi apa? Huruf-huruf dan susunannya. Baik. Dan dinisbahkan kepada Musa serta Fir'aun dari sisi makna. Paham? Ini sebagaimana dijelaskan oleh Lajnah Daimah rahimahumullahu taala. Jadi apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang perkataan umat-umat terdahulu, baik Musa, kemudian para anbiya, kemudian Iblis, Fir'aun, kaum Ad dan seterusnya, ya. Maka nah dilihat dari si huruf-huruf dan susunannya, maka itu adalah kalamullah. Paham? Kemudian dilihat dari sisi na'am makna, maka itu dinisbahkan kepada yang pertama kali mengucapkan yang dikhabarkan di situ. Kalau itu perkataan Musa, ya perkataan Musa. Paham? Nah, mungkin itu dulu. Naktai bihadza subhanakallahumma hamdika.